Mana yang lebih afdal bagi laki-laki pada 10 hari terakhir? Salatul lail berjamaah di masjid. Yang kedua, salatul lail berjamaah di rumahnya bersama keluarganya. Walhasil, tentunya pada salatul lail di bulan Ramadan memiliki hukum tersendiri, ya, bahwa dianjurkan untuk mengerjakannya salat secara berjamaah, sebagaimana datang beberapa riwayat berkenan tentang hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibangun di atas perkara ini, ya, maka semakin banyak jamaah, maka yang demikian tersebut semakin afdal. Semakin banyak jamaah, yang demikian semakin afdal. Oleh karena itu para ulama lebih mengutamakan mengerjakan salatul lail di awal malam apabila jumlahnya lebih banyak, daripada mengerjakan salat lail di akhir malam dalam keadaan jumlahnya lebih sedikit, ya, dalam keadaan jumlahnya lebih sedikit. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Walhasil, salatul lail dikerjakan di masjid ataukah dikerjakan di rumah, kedua-duanya mendapatkan keutamaan. Wallahu a'lam.